biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulujul laila fin nahari wa tulujul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Alhamdulillah, puji sejati serta puja sempurna hanya milik Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada utusan Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya yang selalu istiqomah mencintai beliau. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Sampurasun. Rampes. Daramang sadayana nya. Alhamdulillah. Terlihat ini wajah-wajah yang ahli tahajud semua ya. Tak acan ngawas tos nundutan ya. Tak aya nundutan tak ya? Suparos tenundutan supaya kita juga yang hadir di majlis ini dapat mendapatkan empat hal kata Rasulullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarrasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah. Bagi kita yang senang hadir di majlis ilmu, majlis zikir, majlis taklim, majlis Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji di dalam hadisnya yang populer yang sahih, kata Rasulullah, illa nazalat alaihimus sakinah. Bagi kita yang hadir di majlis ilmu ini, tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, ya, mengkaji Al-Quran, kandungan makna Al-Quran, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kita akan diberikan as-sakinah. Sakinah itu apa Bapak Ibu? Sakinah itu sanajan aki-aki sanes, ya, sanes. sensor sama di sensornya. Sanes sanajan aki-aki ngeunah sanes etamanya. Sakinah itu ketentraman, ketenangan jiwa kita dengan kita hadir di majelis ilmu. Yang kedua, wa ghasyathumur rahmah, maka rahmah Allah akan curahkan kepada kita yang hadir di majelis ilmu. Wa haffathumul malaikah, malaikat itu akan kumpul bareng-bareng dengan kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan selalu menyebut nama kita di hadapan nama-nama makhluk Allah yang mulia di sisinya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan empat hal tersebut, maka dengan hadirnya kita di majlis ilmu, maka insya Allah Allah akan berikan keempat hal tersebut. Baik, kita akan mulai untuk tadarus Al-Quran karena sebentar lagi Ramadan. Kita akan baca surat Al-Baqarah. Surat keberapa Al-Baqarah? Surat kedua ayat 183, 184, 185, 186, 187 ya. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183 sampai 186. Sudah dibuka? Surat Al-Baqarah yang bawa mushaf Al-Qur'an halaman 28. Yang di handphone ada aplikasinya silakan, sangat mudah. Setelah Al-Fatihah klik, bahkan di handphone bisa langsung ketik nomor ayatnya, itu akan langsung kebuka. Ada Bu? Alhamdulillah, siap. Atau sadayana? Teu aya nu ngobrol, teu aya? Teu ayanya. Ayo, biar kita dapat keberkahan, rahmat. Kita akan baca bareng-bareng Al-Baqarah 183 sampai 187. Bareng-bareng ya. Mangga, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyamu kama kutiba 'alalladzina min qablikum. Ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى وتدعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bapak Ibu jamaah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, juga yang sedang menyaksikan di YouTube-nya Ustaz Evi Effendi Official. Ramadan itu salah satu keistimewaannya dan salah satu dari sekian banyak penamaan dari bulan-bulan Ramadan, ada yang kita kenal dengan sebutan Ramadan sebagai Syahrul Quran. Nah, kalau sebelumnya kita bersemangat untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bahkan sehari bisa menyelesaikan sampai dengan satu juz, sehari bisa menyelesaikan sampai dengan dua juz. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang mengisi amal-amal di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang spesial, pelipat gandaan pahala. Bahkan yang spesial Ramadan itu dalam hadis qudsi untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang langsung akan membalas setiap orang-orang yang melakukan amal di bulan suci Ramadan. Maka semangat kita untuk bersama dengan Al-Quran, mudah-mudahan ibu bapak yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, memasuki bulan Ramadan, bukan hanya ketika Ramadan saja, tapi qobla Ramadan, semangat kita untuk terus interaksi, bisa terus kita tingkatkan. Inda Ramadan, ketika Ramadan pun demikian, bahkan jangan pernah dilupakan, ba'da Ramadan, 11 bulan setelah Ramadan pun, semangat kita untuk menghadirkan Al-Quran pada diri kita. Tiada hari untuk kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan semangat kita kalau Ramadan tahun yang lalu, awalnya asalnya hanya menyelesaikan itu Arabnya saja. Tapi Ramadan tahun ini kita punya semangat, bahkan kita punya target. Kita pun berusaha untuk memahami makna kandungan dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Zaman now untuk mempelajari, mengkaji Al-Quran sekarang, aduh luar biasa ya. dengan adanya media sosial, kalau kita baik, kalau kita sehat, ya memanfaatkan tontonan menjadi tuntunan, luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan untuk mengisi bulan Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Bahkan, Bapak Ibu jamaah yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, Ramadan juga tentunya kita berharap bisa mengisi Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulannya pendidikan, bulannya pembinaan. Salah satu dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita isi di bulan Ramadan sebagai bulan pembinaan, sebagai bulan tarbiyah, Alhamdulillah, tim dari Ustadz Evi Effendi, itu bulan Ramadan tahun ini spesial. Buat anak-anak, Bapak Ibu, buat tetangga, mungkin buat cucunya. Di sini ada yang sudah punya cucu? Kelihatan berarti tosar repuhnya. Jawabannya soalnya udah. Bagi yang punya cucu, bagi yang punya anak, di usia-usia SMP, SMA, mulai Ramadan tahun ini, Ustadz Evi dan tim menyelenggarakan yang namanya Penjoy, Pesantren Enjoy. Nah, biar lebih jelas boleh kita panggil nih Pak Haji Dea atau Kang Haji Dea sebagai tim sukses Ustadz Evi Effendi ya, untuk menyelenggarakan Penjoy. Mohon izin nih Ibu MC ya, sebentar saja. Iya. Karena di sini nanti untuk bab tausiah ilmu lebih dalam mengenai munggahan, mengenai tarikh Ramadan, ada dua guru kita, Ustadz Evi Effendi dan Ustadz Dudi Mutakin. Ini ya, Pesantren Enjoy. Pesantren Enjoy. Ya, di Mulbenfield. Ini kita coba tanya-tanya ke Pak Haji dia. Boleh mic-nya? Seputar Penjoy, Pak Haji. Silakan Pak Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan jazakumul khairan sekali kepada MC yang sudah memberikan kesempatan dan juga tentunya MC Enko dan juga Medok ya. Medok. Medok. Guru-guru sekalian, untuk meraih atau merangkul anak-anak kita, siapapun lah, pokoknya yang usianya SMP, SMA, bahkan mungkin yang kuliah semester 1, semester 2 bisa bergabung di Penjoy. Nanti tempatnya di Mulberry Hill, yaitu di daerah Cibodas, Maribaya, itu di bersama dengan The Lodge. Kalau saya lihat mungkin teman-teman semua bahkan di sini mungkin semua pernah ya. Selfie di sana di lodge, nanti di sana kita bonusnya adalah selfie di lodge, ya di The Lodge. Jadi Mulberry itu adalah satu manajemen dengan The Lodge manajemen. Nah, jadi untuk tanggalnya tanggal 25, 26, 27. Catat 25, 26, 27 Mei. Mei 2018. Itu bertepatan dengan bulan Ramadan, hari keberapa nanti ibu-ibu bisa hitung sendiri ya. Ya. Karena sekarang belum ada keputusan. Ya. Tanggal berapanya? Betul. Nah, untuk itu kita ajak teman-teman semua, adik-adik remaja yang menuju dewasa, mudah-mudahan mereka bisa ikut pesantren di sana, singkat, padat, insya Allah berkat. Pesantren tidak identik dengan kopiah, sarung dan baju koko, tapi yang penting adalah isinya, ilmu-ilmunya insya Allah mantap. Ya, selain Ustadz Evi Effendi juga nanti banyak ustadz-ustadz yang lainnya. Ada Ustadz Hani Boni, terus juga ada Abu Takeru, ada juga Ustadz Sinyo ada ya? Ustaz Velian juga, Velian. Dan tentunya Ustaz Danugraha. Insya Allah, Ustaz Haji Dia juga ikut ngasuh kayaknya. Ya, insya Allah. Terima kasih, itu aja. Syukran, jazakumullah khairan siro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mari Bapak Ibu kita manfaatkan Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, kita isi dengan kajian demi kajian. Nah, khususnya buat anak-anak yang masih muda, 15 sampai 18 tahun, bisa ikut pesantren Enjoy ya. Informasi nanti bisa ke Pak Haji Dea yang tadi, atau nanti bisa sampaikan ke bisa lihat langsung IG-nya Ustadz ya, mengenai informasi Penjoy pesantren Enjoy. Ini unik nih, pesantren Enjoy 3 hari 2 malam di Mulberry. Anak-anaknya akan digecek, disusuhnya dogika bersih, dilicin, disetrika. Pokoknya nanti pas keluar tuh mudah-mudahan menjadi la'allakum tatakun, orang-orang yang bertakwa. Ya, amin ya Allah, herbal amin. Cekap itu mungkin, mohon karena ustadznya juga sudah akan langsung mengisi. Hatur nuhun, mudah-mudahan bacaan ayatnya yang tadi dibacakan bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita. Dan tak lupa, Allah berikan kesehatan juga kesempatan untuk bisa menikmati bulan penuh keberkahan, bulan suci Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Dede Nugraha yang insya Allah juga nanti di acara pesantren Enjoy diadakan oleh manajemen Ustaz Evi akan mengisi. Alhamdulillah Ustaz Evi, mangga langsung saja temanya sudah tahu Ustaz? Apa, kasih bocoran. Saum efektif. Oke. Produktif, maaf, saum produktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sahru Ramadan sahru unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhirihil amyai wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu billahum yarshudun al ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadan, dua riwayat, man shoma ramadan, ada qoma ada shoma, imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allahumma salimni li ramadan wa sallim ramadana li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Absus salam wa at'imu ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadhulul jannata bis salam. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh berbahagia, malah dianjurkan ketika Ramadan akan tiba. Dan semestinya, malah ada hadis motivasi keutamaan fadilah, barang siapa yang berbahagia dengan kedatangan bulan suci yang Allah akan hadirkan, maka Allah ampuni dosanya. Karek bahagia nawae menyambut Ramadan, da biheng kebagian jeng teu nama, maka tong pede teuing jeung ngiluan arisan paket deh. Paket daging, minyak goreng, kacang, hongguan, marjan, mukena, gamis. Tina naon sih ngana naon, yakin ka opi teteh. Kacang nu tahun kamari kene getengi. Cik atu mikil, tong didinya wae. Maka judulnya, saum yang efektif dan produktif. Barang siapa yang tahun ini gaya budayanya sama dengan menyambut Ramadan dan menjalani Ramadan seperti tahun kemarin. Aduh kalau dagang mah omsetnya nih gitu-gitu wae. Bu, saya kasih motivasi ya. Siapa yang menjamin? Sorry to say, Ramadan besok kita kebagian. Siapa yang menggaransi maghrib kita nanti masih hidup? Bisa jadi asar barusan, asar terakhir kita. Hey, apa kabar? Semua terikat ruang dan waktu, semua ada kadaluarsa dan expire-nya. Setuju? Mana dalilnya Ustaz? Kullu ajali musamma. Semua ada expire dan kadaluarsanya. Ibu jangan merasa sehat, aktivis jumba, repun gria, jeng borma. Hey, syarat mati tidak harus tua dan sakit. Makanya berbahagia dengan nikmat sisa kuota usia. Pakai ibadah, jangan dipakai maksiat. Ciptakan genah betah, mernah dina ibadah, huat berat dina maksiat. Karena kan terbatas ruang dan waktu. Banyak yang menyambut Ramadan lalu pas taraweh pertama ikutan tarawehna, balik taraweh maut diumumkan di masjid. Bukan masalah Ramadannya, bekal apa yang kita sudah persiapkan untuk kematian. Maka Ramadan tahun ini kalau dikasih umur, usia, waktu, kesempatan, jangan tidak dimanfaatkan untuk efektiviti dan produktiviti ibadah kepada Allah dengan berkualitas. Setuju ya? Maka berbahagia atas nikmat umur yang masih diukur dan terukur. Bersyukur kepada Allah yang Maha Gopur yang masih kene ngawur umur. Kita belum dikubur, seangkatan sudah banyak yang diwafatkan. Salma mater sudah banyak yang dihantar. Kenapa kita masih dihidupkan? Berbahagialah, artinya ada maksud baik Allah untuk kita mengkifarati dosa kita. Catatannya Ramadan adalah bulan kifarat dosa. Apa buktinya Ustadz? Ada satu hadis, sharih dan sahih, minas solah ila solah, dari satu sholat ke sholat berikutnya. Ibu sholat subuh, lalu nyari awak, tenyian dosa, menges sholat teh, ngomongkan batur, gibah, sum'ah, tuhmah, dihapus kuduha, kenusok duha. Dari duha bikin dosa lagi, dihapus kuduhur. Dari duhur, dihapus ku asar. Dari asar, dihapus ku maghrib. Maka tinggalkan dunia terbalik teh, mun maghrib teh. Dari maghrib, dihapus ku isa, isa hapus ku tahajud. Tahajud hapus deiku subuh. Minas sholah ila sholah. Untuk mingguan, laki-laki hati-hati meninggalkan Jumat secara sengaja. Habitot akmaluhu. Maka ingatkan kalau suaminya agak malas-malas untuk melaksanakan sholat Jumat. Bisa tuh Ramadan ayuna sholatnya seperti sholat Jumat. 10-15 menit sebelum adzan berkumandang kita sudah stay dengan wudhu kita. Bisa tahiyatul masjid, kalau di rumah bisa syukrul wudhu, bisa tilawah. Karena doa setelah wudhu diijabah. Doa antara adzan dan qomat mustajabah. Doa ketika sujud diijabah. Doa setelah tilawah diijabah. Doa setelah sholat diijabah. Tak ayo narek Ramadan. Tepungan heula kolot. Karena doa kolot ke anakna diijabah. Mak, pak, minta panjang umur. Hayang ngasaan jamuan rahmat Allah di bulan Ramadan yang Allah akan hadirkan. Sok didoakan ku mama, semoga panjang umur. Terus ikhtiar pribadi doanya yang ini. Allahumma salimni li Ramadan. Apa artinya Ustadz? Ya Allah selamatkan aku untuk Ramadan. Wasalim Ramadan Ali. Selamatkanlah Ramadan untukku ya Allah. Wasalimhu minni mutakobalan. Dan selamatkanlah seluruh amalanku menjadi amal yang engkau terima. Minta doa ka kolot. Doakan kolot sing sehat. Ya, ame balik ka lembur teh bisa mere gamis, sarung cap gajah duduk, marjan, hongguan, terus etan naon, nisinnya keluarga kaleng teh ngarariung. Mata krek Ramadan teu ngariung teh teh ku kaleng. Kaleng wae ngariung nyage jerona gorengan jeung saroja bae we atuh. Da teu kaasup bid'ah eta mah penipuan yang dilegalitas ku pamarentah eta mah nya. Cik atuh mikir rek kitu wae Ramadan teh kana dahareun teu bosen teu orok dahar. Yeuh butuh suuk sakeler mah silaturahmi panjang umur barek rezeki ngarawu ti tiap imah sakeupeul sakapeul 10 imah ge meunang sakelereun teu era mah tengi yeuh nu taun kamari ge da teu ngeunah kue Ramadan mah lebaran mah gariung nya teu ngeunahna mah mun geus 10 hari geus nyawalan bubukna ge diketruk-ketruk sok tanyakeun Ustad Hudi da tara warang jieun Ustad mah kabeh endorse nya merek jajak kaloh kue ge di MJM kok ge bejana aya saya cenah ah husnudon lebih menenangkan gitu geus tong mikiran baju nu kamari ge alus keneh puasa teh juga puasa orai orai ge yeuh hayang ganti baju puasa megar awakna panas di Discovery Channel mun puasa ukur rek ganti baju lebaran puasa orai puasa kita mah harus jadi puasa kupu-kupu dari urat berubah menjadi kepongpong menjadi kupu-kupu nu tadina pikarujiteun jadi lucu. Beki soleh, ih kasalaki somea, insya Allah gerak salaki teh sumanget, tenan batur.